Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-12, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-8. Nah, silakan dibaca Pak Qahir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan, sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. It dzorfiyah qalu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il al-lamu lam ibtida Yusufu mubtada al-wawu harfu atfin aku ma'tuf ala Yusuf alha umudafun ilahi ahabu khobar ila abi jawa majurna mudafun ilahi minna mudafun ilahi alwawu wawu haliyah nahnu mubtada usbatun khobar inna harfu tawkidin wa nasbin aba isim ina na mudafun ilahi alamulau fi muzak lam muzaloka. Muzaloka emang ada lo di bahasa Arab. Kenapa? Muzahlaqo. Oh, muzalaqo. Alamulam muzalaqo. Fi dolalin. Jarwa majrur mubin naat. Fi dolalin jarwa majrur sebagai khobar inna ya tadi ya. Mubin naat. Tafsirnya 8. Idz qalu ikhwatu Yusufa min abihi fi ma bainahum. Inna Yusufa wa akhahu syaqiqa ahabbu ila abina minna. Yufaddiluhuma alaina wa nahnu jama'atun du adadin inna abana lafi khata'im bayyinin haitsu faddalahuma alaina min ghairi mu jibin narahu ketika saudara-saudaranya Yusuf yang sebapak berkata satu sama lainnya sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yang sebapak lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita yufaddiluhuma mereka diutamakan daripada kita. Dan padahal ini, kita ya, padahal betul. Padahal kita jumlahnya lebih banyak ya tadi. Padahal kita kelompok yang jumlahnya ya. Iya, maksudnya padahal kita adalah satu kelompok yang banyak orangnya gitu. Oke, padahal kita adalah satu kelompok yang banyak orangnya. Sesungguhnya ayah kita dalam kesalahan yang nyata haisu itu ketika ketika mengutamakan mereka daripada kita tanpa alasan yang dipandang, yang jelas kali ya tadi ya, tanpa alasan yang jelas. Naam. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ingatlah ketika mereka berkata, ya, Yusuf dan saudaranya lebih dicintai, ya, oleh bapak kita daripada kita. Wanahna usbah, sementara kita adalah kelompok yang sama, maksudnya sama-sama anaknya, ya, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya bapak kami, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, benar-benar dalam kesalahan yang nyata. Jadi, ya, dari 12 anaknya Nabi Ya'qub, ya, ini terjadi yang namanya hasad, ya, terjadi yang namanya dengki dari anak-anak yang lain karena mereka merasa bahwa Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin itu lebih dicintai daripada mereka, dan inilah tipu daya syaitan, ya, dibisikkan kepada anak-anak yang lain bahwa Nabi Ya'qub lebih mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya ketimbang mereka, padahal kata mereka wa nahnu usbah, ya, padahal ya kata mereka anaknya Nabi Yakub kan banyak gitu ya. Kenapa yang dicintai lebih itu adalah Nabi Yusuf dan saudaranya, sementara kita tidak. Nah, makanya nanti ada dorongan dari syaitan, ya, agar mereka menyingkirkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, ya, baca Bu. Siapa? Helis, ya. Baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardai yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf itu atau buang dia ke suatu tempat agar perhatian bapak kita berpindah kepada kita sesudah itu. Dan kalian akan menjadi orang yang soleh setelah itu, gitu. Uqtulu fi'lu amrin awau sebagai fa'il, Yusufa mafulun bi au afu atfin, utrohu maktufun ke bukan utroh tapi itroh. Oh, itroh, ya. Oh iya, niroh, ya. Itroh maktub ke uktulu alhau mudaf mafulun bi, Ustaz, ya. Alhau mafulun bi ardon zorof yahlu fi ardon itu zorof atau apa? Mafulun kedua kan itu kan artinya apa? Tempat, suatu tempat bumi. Nah, dia itu lebih cocok ke maful bi atau zorof? Mafulun kedua mungkin, Ustaz, ya, suatu tempat itu, ya. Bisa, kayaknya bisa dua-duanya, ya, bisa zorob bisa maful bi, ya, karena maknanya masuk gitu, ya. Nah, nggak apa-apa, ayo, yakhlu. Yakhlu fi'il mudari, fa'ilnya domain mustatir, ada majzum, ya. Ini kan kalimatnya jawab syarat nih, karena asalnya khola yakhlu ada wawunya, kemudian wawunya dibuang karena dia sebagai fi'il jawab, jadi fi'il mudari majzum gitu. Fi'il mudari majzum. Lakum jarwa majrur wajahu berarti naibul fa'il, Ustaz, ya. Gimana? Wajahunya naibul fa'il. Kok naibul fa'il, emangnya ini majhul? Tadi majhul. Oh, majzum, ya, astagfirullahaladzim. Majzum, ya. Majzum, tapi wajahu fa'il. Abi mudafun ilaihi. Ku mudafun ilaihi. Alwah fa'atin. Takunu fi'il mudari nakis. Wow, sebagai isim kana mimba'di jarum majur alha'u mudofun ilahi kauman khoba dari kana takunu Solihina mudofun ilaihi. Masa mudah beda? Hah? Kaum yang solih. Oh, naat Ustaz ya. Hmm. Naat. Oh iya, ini kan ini ya. Apa? Mansub. Uqtulu Yusufa au alqu bihi fi ar fi fi ardi fi ardi majhulatin gitu Ustaz. Fi ardin majhulatin. Oh, lupanya. Fi ardin majhulatin ba'idatin anil umrona. Anil umroni. Anil umroni. Oh, ya boleh. Yahlusulakum habbu abikum wa iqbalu hubbu hubbu abikum yakhlusulakum hubbu abikum yakhlusulakum hubbu abikum wa iqbaluhu alaikum wala yaltafit ankum ila ghairikum watakunu mim ba'di watakunu mim ba'di qatli yusufa au ib'adati ta'iba au ib'adihi au ib au ib'adihi ta'ibina ilallahi mustaghfirina lahu mim ba'di dzunubikum. Bunuhlah Yusuf atau letakkan dia di suatu tempat yang jauh dari penduduk penduduk sehingga bapakmu akan tulus menerima mencinta cinta padamu dan menerima kamu baluhu dan penerimaannya atas kalian gitu ya Ustaz. Iya, maksudnya iya, betul. Terus ya. Dan tidak berpaling dari kalian selain dan tidak berpaling dari kalian. Dan setelah membunuh Yusuf itu atau membuangnya, bertobatlah kepada Allah. Menjadi orang dan yang dua takun itu jadilah kalian setelah membunuh Yusuf atau menjauhkannya orang-orang yang bertobat kepada Allah gitu. Oh gitu. Jadilah kalian setelah musuh itu menjadi orang yang bertobat kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian gitu Ustaz. Enggak, bukan mustaghfirin kalau kalian memohon ampun kepadanya setelah kalian berbuat dosa. Kalian memohon ampun kepadanya setelah kalian berbuat dosa. Ya Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khaira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Bunuhlah Yusuf atau lemparkanlah atau usirlah dia ke tempat yang apa namanya tidak terlihat oleh ayahmu sehingga apa namanya yakhlulakum wajhu abikum, wajah ayah kalian itu hanya fokus pada kalian ya. Watakunu min ba'dihi qauman shalihin, dan jadilah kalian setelah kalian membunuh Yusuf atau membuangnya qauman shalihin, kaum yang saleh. Nah, lihatlah bagaimana syaitan memberikan tipu dayanya kepada saudara Yusuf. Kata syaitan, ini yang berkata ini syaitan nih. Syaitan membisiki mereka atau salah satu dari mereka ya telah dibisiki oleh syaitan, "Uktulu Yusuf," ya kita bunuh saja Yusuf. Atau kita buang ke tempat yang jauh sehingga ayah kita hanya akan memperhatikan kita, tidak lagi memperhatikan berlebihan menurut versi mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, dan jadilah kalian setelahnya itu kaum yang saleh. Nih, lihat ya. Syaitan itu seperti ini ya. Di seakan-akan syaitan berkata, nggak apa-apa lah dosa dikit gitu ya, nanti habis itu kalian taubat, kalian mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ya kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kita sebagai orang tua kalau memiliki anak lebih dari satu, maka berusahalah untuk adil di antara anak yang ada. Jangan apa namanya menampakkan kecenderungan atau kecondongan pada satu anak dan mengabaikan yang lain. Kita harus membagikan apa namanya pembagian secara merata. Tentu adil di sini nggak harus sama ya. Adil itu kan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang jelas kita sebagai orang tua berusaha bagaimana agar anak-anak kita ini semuanya ya mendapatkan kasih sayang yang sama tanpa mengunggulkan satu dibanding yang lain. Karena semuanya anak kita. Ya terlepas dari misalnya yang satu lebih pintar, lebih bakti, sementara yang lain kurang, tetap aja. Ya justru kalau ada anak yang kurang baktinya, kemudian malah ditinggalkan, malah dijauhi, dia malah makin menjadi. Tapi kalau didekati, ya insya Allah dia akan tambah baktinya. Ya. Nah, dan pelajaran yang kedua bahwa syaitan itu menggoda manusia dengan banyak cara. Bahkan sesuatu yang seakan-akan baik. Ya, lihat ya bagaimana syaitan di sini ya menggoda saudara Yusuf dengan mengatakan watakunu min ba'di qauman sholihin. Enggak apa-apa bunuh aja, enggak apa-apa usir aja Yusuf. Jadi setelah itu kalian tinggal tobat. Ya, kan Allah Maha Pengampun. Nah, ini ya. Ini namanya meremehkan dosa ya. Meremehkan dosa itu ya lebih besar dosanya daripada dosanya itu sendiri ya. Karena ini menunjukkan adanya ya tidak ada rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang ya melakukan maksiat dengan niat taubat setelahnya ya. Jangan. Justru kalau ada niat jahat dalam hati kita, segera kita istighfar ya. Kita berlindung dari godaan syaitan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Nah. Kita lanjutkan. Edi baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatis ju. Fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kun. Lihat tasdid, Pak. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Yaltaqit ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Berkata, orang yang berkata, maksudnya saudara Yusuf, dari mereka, janganlah kalian bunuh Yusuf, tetapi lemparkan atau masukkannya ke dasar sumur agar sebagian atau ada musafir yang mengambilnya jika kalian benar-benar bermaksud tak mengerjakan itu, rencana itu. Qala fi'il madhi, qailun fa'ilnya, minhum jar majrur, la nahi ta'kulu fi'il mudhari' majzumun bi khatfunun Yusufa maf'ul maf'ul bi alwawu harfu atfin alku fi'il madhi fi'il amr fi'il amr fa'ilnya antum alwawu fa'ilnya alha maf'ul bi fi goyaba fi goyabati jar majrur al jubbi maf mudhof ilai yaltaqit fi'il mudore alha maf'ul bi mudore majzum ya karena sebagai fi'il jawab. Nah Ustaz, yaltaqit fi'il mudore majzum sebagai fi'il jawab alha maf'ul bi ba'du fa'il asyayyarati mudhof ilai in harfu syartin kuntum fi'il madhi nakis tumya fa'il isim fi'il madhi isim kana fa'ilin khobar. Tafsirnya kurang ke bawah sate. Qala qailum min ikhwati Yusufa la taqtulu Yusufa wa alquhu fi jawfil bi'ri yaltaqithu ba'dul marrati minal musafirina fatastarihu minhu wala hajata ila qatlihi in kuntum ajimina ala fi'li ma takuluna. Berkata orang yang berkata dari saudara Yusuf, janganlah kalian bunuh Yusuf, tetapi lemparkanlah, masukkanlah ke dasar sumur agar ada musafir yang mengambilnya, maka kalian akan terbebas darinya, dari Yusuf, dan tidak bermaksud untuk membunuhnya. Dan kalian tidak bermaksud membunuhnya. Jika kalian benar-benar ingin mengerjakan apa yang akan yang kalian rencanakan, apa yang kalian katakan itu. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Berkatalah salah seorang dari mereka, janganlah kalian membunuh Yusuf, ya, namun lemparlah ia di dasar sumur. Yaltaqitu بعض السيارة, yang akan di apa namanya perhatikan atau diambil oleh sebagian musafir yang lewat. In kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar akan melakukannya, artinya melakukan apa yang kalian katakan. Jadi ini ada salah satu saudara Yusuf yang ya dia apa namanya al-akhu min ad-dararain, ya. Jadi kalau di usul fikih itu ada kaidah ad-dararu yuzalu, ya. Bahaya itu harus dihilangkan. Maka ya di sini dia memandang daripada bunuh, ya, mendingan dibuang aja, karena kalau dibunuh dosanya besar, ya, dosa pembunuhan. Kalau dibuang kan nanti akan diambil oleh musafir, ya. Ini namanya al-akhaf min ad-dararain, ya. Tapi dua-duanya salah. Dua-duanya salah, tapi setidaknya ini lebih ringan, ya. Dua-duanya bahaya, ya. Artinya membunuh sama membuang orang itu kan sama-sama dosa. Tapi tentu dosa membuang orang tidaklah sebesar dosa membunuh, ya. Jadi ini salah satu saudara Yusuf sudah mengambil langkah yang tepat dalam tanda kutip gitu, ya. Karena telah memilih al-akhaf minad dararain. Ini kaidah usul fikih yang agung, ya, yang bisa kita terapkan di banyak sekali sendi kehidupan kita. Bahwa ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama enggak baik gitu, ya. Maka kita pilih yang paling ringan mudaratnya. Yang paling ringan bahayanya. Ini namanya al-akhaf minad dararain. Meskipun tetap aja salah, tapi setidaknya lebih ringan, ya, daripada membunuh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Lisan, baca Bu. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lannasihun. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa yang menyebabkan kamu tidak mempercayai kami atas Yusuf, dan sungguh kami kepadanya adalah orang-orang yang menasihati. Qalu fi'lun madi, itu madi, wawu sebagai fa'il, ya, ada tuh nida, aba munada, ana mudahun ilai, ma harfu nafi, raka jarwan majrur, la lanafia, tak manna fi'il mudori, itu mudori dengannya sebagai makulun bi, ala Yusufa jarwa majrur. Wa inna harfu atin inna inna inna harfu taukidi wa nasbin nanya sebagai isim inna. Lahu jarwa majrur. Lamunya lamu taukid boleh Ustaz? Di mana lamnya lam? Lamu taukid sungguh. Ini namanya lam, itu muzahlaqoh. Jadi sebenarnya kan, itu kenapa lam taukid dibilang lam muzahlaqoh? Karena arti muzahlaqoh itu, makna zahlaqoh, zahliku itu sama kayak dahro, jadi dahriju ya. Jadi muzahlaqoh itu artinya yang digelincirkan. Karena sebenarnya harusnya lamnya untuk di inna gitu ya. La inna lahu lahafidun. Tapi dia digelincirkan atau digeser, ya. Makanya namanya lam muzahlaqoh. Sebetulnya dia lam taukid ya. Cuma karena sifatnya yang digeser jadinya namanya lam muzahlaqoh. Nasihuna khabar inna. Gimana? Nasihuna khabar inna. Ya betul. Nasihuna lam inna. Tafsirnya qala ih waktu Yusufa ba'da ittifaqihim ala ib'adihi ya abana malaka la taj'alna umana'a ala Yusufa ma'a annahu ahuna wa nahnu nuridulahul khairu wa nashfaku alaihi wa nar'ahu wa nakhustuhu bikhalis wa nakhustuhu bikhalis nushi. Saudara-saudara Yusuf berkata, Yusuf berkata sesudah sepakat untuk menyingkirkannya, ya bapakku, mengapa engkau tidak menjadikan kami bagi Yusuf sebagai kami bersama menjadi saudara-saudaranya gitu Ustaz. Yang mana nih ini? Makanya aku maksudnya apa? Jangan wala tajalna umana ala Yusuf ma'annahu akhuna. Ya padahal dia adalah saudara kami gitu. Dan kami tidaklah menginginkan untuknya kecuali kebaikan. Dan kami menyayanginya dan menjaganya. Dan kami menjaganya. Dan kami mengkhususkannya, kami memberikan perhatian gitu dengan nasihat yang khusus. Kami memberikan perhatian khusus dengan kepadanya dengan memberikan nasihat kepadanya gitu Ustaz. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Mereka berkata wahai ayah kami ya bapak kami, ma lak la ta'mana, mengapa engkau tidak percaya kepada kami, ala Yusuf ya, untuk membawa Yusuf, wa inna lahu lanasihun, sesungguhnya kami adalah para kakak-kakak, para saudara yang apa namanya, tidak sungkan memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini perhatikan ya, ini ada cara baca khusus di sini. Lihat ya, ini namanya, ada yang tahu gimana cara bacanya? Raum sama ishmam. Entas, kalau ishmam, kalau di, ishmam itu gimana? Ishmam menyongkan bibirnya. Kalau raum hanya pelan, hanya dengar orang sebelahnya. Iya, mentas ya. Jadi ini cara bacanya ada dua. Cara baca yang pertama itu namanya ishmam. Ishmam itu apa namanya? Ketika kita membaca la ta'man, itu kan tasjid ya. Ketika kita menahan nun tasjid, bibir kita dimonyongkan seakan-akan kita menyebut huruf dhamma, huruf harokat dhamma gitu ya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Cari aja ishmam dan raum ya pada ayat la ta'manna. Jadi ketika kita menyebutkan la ta'man, ketika man itu bibir kita dimonyongkan ke atas seperti menyebut huruf dhamma. La ta'manna. Jadi silakan dilihat di YouTube ya. La ta'manna. Atau cara yang kedua, raum. Raum itu dibaca dhammanya tapi pelan aja ya. Pelan aja, enggak terlalu keras. Jadi la ta'manna. Dilata manuna ya, itu boleh kayak gitu. Cuma memang yang lebih masyhur bacanya dengan ishmam ya. Jadi dengan dibaca tasydid lata man, tapi bibir kita dimanyukan ke atas lata manna. Silakan ya, di YouTube banyak para pakar qiraah yang menjelaskannya. Nah. Ya, jadi waktu itu akhirnya mereka sepakat nih, para saudara Yusuf, untuk membawa pergi Yusuf. Ya, alasannya mau diajak main ke hutan. Maka ayah Nabi, ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam tidak setuju. Ya, merasa berat ya melepas Yusuf ya. Maka mereka pun merayu bapaknya, kata mereka, qalu ya abana malaka la ta'manna Yusuf. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami untuk menjaga Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Ya, sementara kami adalah orang-orang yang memberikan nasihat kepada Yusuf. Tentu kami akan menjaganya. Ini bujuk rayu dari saudara-saudaranya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Abu Fatimah. نعم أستاذي أحسن الله إليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون كرم dia bersama kami besok ويرتع bersukaria dan bermain, sungguh kami akan menjaga dia. Arsil fi'lu amrin alha'u maf'ulun bi ma'a dharabna udhofun ilai ghadan maf'ulun bi ghadan dharab ghadan dharab aja zaman dharab zaman yarta fi'lun jawab biasa deh. Yarta fil mudhari majzum sebagai jawab. Ya, dan al-wawu harfu atfin wa yar'ab maktub al-wawu harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin na ismu inna lahu jar wa majrur al-lamu lamu zalaqah kayak tadi saja. Ya. Hafizuna khabar khabar. Yang ke-12 apa Ustaz? Qala ikhwatu Yusufa ba'da ittifaqihim ala 12 Pak. Adihi. Arsilhu ma'anan ghadan indama nahru. Dengan ma'anan, ma'ana aja. Oh, ma'ana. Arsilhu ma'ana ghadan indama nakhruju ila mara'ina yas'a wa yanshutu wa yafrahu wa yal'ab bil istibaqi wa nahwihi minal la'bil mubahi wa inna lahafiduna lahu min kulli ma takhafu alaihi. Kirim dia bersama kami besok ketika kami keluar untuk maraini ini Ustaz, apa mengembala ya maraini untuk mengembala ya. Nah ya, dia akan maraini itu tempat ya, tempat kami suka menggembala. Oh, tempat guys. Nah Ustaz, berjalan dan bermain, beraktivitas ya, beraktivitas dan senang dan bermain dengan yang istibak itu dengan lomba-lomba ya, dengan lomba-lomba dan yang lainnya dari permainan yang mubah, dan sesungguhnya kami akan menjaga dia dari setiap apa yang kamu khawatirkan. Amin. Pasnya. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Putuslah ia Yusuf bersama kami besok, yarta, dia bersenang-senang, wayal'ab dan bermain, wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami ya akan menjaganya. Nah, ini bujuk rayu dari saudaranya Yusuf agar Nabi Yakub alaihissalatu wassalam mengizinkan Nabi Yusuf dibawa oleh mereka. Padahal mereka sudah punya niat jahat ya. Mereka sudah punya niat jahat untuk membuang Yusuf ya, agar ya menurut mereka kalau Yusuf sudah dibuang, kasih sayang Nabi Yakub akan tercurah hanya untuk mereka. Nah, ini adalah tipu daya syaitan. Nah, lanjutkan. Baca Bu Kurniati. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Ayat 13 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yakub berkata, ia berkata, mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kepada kami tentang Yusuf? Dan sungguh kami benar-benar mencintai. Ini yang mana, Bu? Afan. Tadi lupa ini. Dia berkata, maksudnya aku berkata, sesungguhnya itu benar-benar membuat aku sangat sedih bahwa kalian akan mengajak pergi dia. Aku khawatir serigala akan memangsanya atau memakannya. Sementara kalian adalah orang-orang yang lalai padanya. Qala fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir huwa. Ini harfu taukidin wa nasbin dengan yang mutakalim sebagai isim inna. Alamu lamu muzah lako sebagai lamu taukid. Yahzunu fi'il mudore. Dengan fa'ilnya huwa dan mustatir huwa yang mutakalim sebagai maf'ulun bih. Betul Ustaz. Yang mutakalim sebagai maf'ulun bih. An harfu nasbin wa masdariin tadhhabu fi'il mudhari mansubun bi an alwaw sebagai fa'il bihi jar wa majrur alwaw harfu atfin akhofu fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir ana hamzatu sebagai fa'il an harfu. Pak ini bagaimana nilai hazuluni? Ana kan? Ana. Masa ana dari mana? Enggak ada ana di sini. Alhamzatu. Aku khawatir. Enggak, bukan yang khawf la yahzuluni. Apa tadi pertanyaan Ustaz? Failnya mana ini, Pak? Failnya kan domir mustatir huwa. Itu. Sungguh itu membuat aku sedih. Iya. Ya'udu ala Yusuf. Enggak. Bukan berita ya. Emang yang membuat aku sedih apa? Ajakan mau pergi. Pergian kalian. Kan? Pergian kalian kan? Ya. Nah, ini namanya nanti masdariyahnya yang jadi fa'il. Antadhabu ya, aslinya. Iya, kan? Ya. Antadhabu bih ini masdar mu'awal ya. Kalau kita takdirkan ya kita ta'wil jadinya pergian. Ini layah zununi dahabukum. Dahab. Biar berarti kepergian kalian membuat aku sedih itu. Berarti fa'ilnya itu masdar mu'awal dari dahabukum ya. tadabu itu. Ya. Itu fa'ilah ya, kepergiannya itu membuat aku sedih gitu maksudnya kan? Iya. Ya, syukur Ustaz. Khofu fi'il mudhari dengan alhamzah itu sebagai fa'il. An harfu nasbir wa masdariyin. Ya'kula fi'il mudhari mansubun bi'an. Fa'ilnya di belakang. Dhi'bu. Dhi'bu fa'il. Al-ha'u maf'ulun bih. Al-wa'u hal. Wa'u hal. Antum mubtada. Anhu jarwa majrur. Ghafilu khobar. Tafsirnya. Tafsirnya. Qala ya'kubu ini. La yu'alimu nafsi mufaraqatahu li idza dhahabtum bihi ilal mara'i wa akhsha an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafiluna munshagilun. Yaqub berkata, sesungguhnya kepergian itu benar-benar menyakitkan bagiku apabila kalian pergi bersamanya ke padang rumput. Dan aku takut atau aku khawatir serigala akan memangsanya sementara kalian lalai dan kalian sibuk. Dan kalian orang-orang yang sibuk. Kalian, ya betul Ustaz. Dan kalian sibuk dengan urusan masing-masing. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Nabi Yakub berkata, sungguhnya aku merasa sedih dengan kepergian kalian. Artinya kalau kalian pergi membawa Yusuf, itu membuat aku sedih. Ya, aku merasa berat ya, melepasnya. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'b, dan aku takut ya dia akan dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian lalai ya karena sibuk menjaga gembala-gembala. Ya, kalian akan lalai sehingga nanti Nabi Yusuf bisa dimakan serigala. Ini merupakan firasat ya dari seorang ayah kepada anaknya. Beliau sudah curiga ya. Beliau sebenarnya sudah tahu bahwa akan terjadi sesuatu ya. Tapi karena beliau tidak punya alasan yang kuat, ya pada akhirnya nanti ya beliau mengizinkan ya, Nabi Yusuf dibawa oleh mereka. Nah, selanjutnya baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu lain akalahu dhibu wa nahnu usbatun inna idzal lakhasirun. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang merugi. Qalu fil madhi bu alwaw fa'ilnya, lain lamu taukidin harfu syartin, akalahu akala fil madhi adhibu fa'ilnya, al-ha'u maf'ulun bih wa nahnu al-waw harfu 'athfin nahnu mubtada 'usbatun khabar inna harfu tawkidin wa nasbin na ismu inna idza dharfiyah syartiyah la harfu tawkid alamu harfu tawkid khasiruna khabar dari inna. Qala ikhwatu Yusufa liwalidihim lain akalahu dhibu wa nahnu jama'atun qawiyyatun inna idhan la khasirun la khaira fina wa la nafa'a yurja minna wa la naf'a itu wa la naf'a yurja minna. Saudara Yusuf berkata kepada ayah mereka, jika serigala memakannya dan kami adalah kelompok yang kuat, sungguh kami benar-benar orang-orang yang merugi. Tidak ada kebaikan pada kami dan tidak ada manfaat berharap pada kami. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakillahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzal lakhasirun. Mereka berkata, yaitu para anak-anaknya Nabi Yakub, Lain akalau dib, ya sungguh kalau sekiranya serigala memakan Nabi Yusuf, wa nahnu usba, sementara kami adalah kelompok yang besar, yang banyak, ya inna idzal khasir, sungguhnya kalau begitu kami termasuk orang yang merugi. Artinya mereka ya membujuk ayah mereka agar percaya kepada mereka. Kami ini banyak loh, ya ayah, sehingga insya Allah kami bisa menjaga adik kami, ya karena kami banyak. Ya masa iya banyak kejumlah kami sebanyak itu tidak bisa menjaga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi kami insya Allah bisa menjaga Nabi Yusuf ya agar tidak dimakan serigala. Inna idzal khasirun. Kalau itu terjadi ya sungguh itu tidak layak bagi kami. Rasanya nggak pantas ya. Rasanya nggak mungkin. Ya kami lalai menjaganya karena kami banyak. Ini bujuk rayu dari saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, baca demikian. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Dan ketika mereka membawa Yusuf pergi dan mereka sepakat memasukkannya ke dalam sumur, maka kami wahyukan kepadanya, sungguh kelak engkau akan mengabarkan kepada saudaramu tentang perkara-perkara ini kepada saudaramu, dan mereka tidak menyadari. Begitu ya, Ustaz? Nah. Alfa'u harfu atfin lamma dhorof zahabu fi'il madhi alwawu sebagai fa'il bihi jar majrur alwawu harfu atfin ajma'u fi'il madhi alwawu sebagai fa'il ayyaji'aluhu an harfu masdariin yaji'alu fi'il madhi mudhari mansubun bi an alwawu sebagai fa'il alha'u mafulun bi bi ghayabati dar majrur ajubi mudhofun ilaih. Berarti masdariyahnya sebagai maf'ul bih dari ajma'u, Ustaz. Naam. Alwawu harfu atfin au haina fi'il madhi na sebagai fa'il ilaihi dar majrur la harfu taukidin bana harfu taukid tunab bi anna fi'il madhi nunnya sebagai nun wiko ya nun taukid taukid humnya maf'ulun bih bi amrihim jar majrur hada mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar terus khabarnya mana? Bi amrihim. Begitu, Ustaz. Enggak bisa. Ini kalau kayak gini justru pertanyaannya apakah ada di sini sebagai badal atau sebagai maful bi, ya enggak? Kan ada latu nabi annahum. Nah, pertanyaannya ada ini sebagai apa? Sebagai badal, Ustaz. Tapi bi amrim hada dengan perkara mereka hada. Tapi ini kayaknya lebih cocoknya ke naat ya. Dengan perkara mereka yang ini gitu kan. Jadi ini hada ini sebagai sifat aja. Ada sebagai naat. Alwabu harfu hal ya Ustaz. Alwabu hal hum mubtada la harfu nafin yasuruna fi'il mudhari alwabu sebagai fa'il. Yasuruna sebagai la yasuruna jumlah sebagai khabar. Nah. Fa'arsalahu ma'ahum falamma dhahabu bihi wa ajma'u ala ilqa'ihi fi jawfil bi'ri wa awhayna ila Yusufa latuhbirona ihwatakal mustaqbalan bifi'lihim hadha alladhi fa'aluhu bika Wahumla yuhissuna. Ya Ustaz, yuhissuna. Ya. Wahumla yuhissuna bidzalikal amro wala yash'uruna bihi. Bidzalikal amri. Oh iya, bidzalikal amri wala yash'uruna bihi. Maka dibawalah Yusuf itu ya Ustaz. Mereka membawa Yusuf bersama mereka. Mereka membawa Yusuf bersama mereka dan ketika mereka pergi membawanya dan mereka bersepakat untuk membuangnya di dasar sumur, maka kami wahyukan. Berarti Allah nih ya, kami wahyukan kepada Yusuf, sungguh engkau akan mengabarkan kepada saudaramu di masa yang akan datang tentang perlakuan mereka ini, begitu Ustaz. Iya. Yang dilakukan kepadamu. Mereka tidak yuhisuna apa Ustaz? Menyadari. Mereka tidak menyadari perkara ini dan mereka tidak menyadari juga yasuruna. Iya, sama aja. Tidak merasakan, tidak menyadari, sama. Demikian nah. Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Maka ketika mereka pergi bersama Yusuf, وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجَرُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan Yusuf dibuang ke dasar sumur. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, dan kami wahyukan, ini Allah Subhanahu Wa Taala, ilai kepada Nabi Yusuf, latunabbi'annahum bi'amrim hada. Ya, engkau nanti benar-benar akan menceritakan kepada mereka ya tentang urusan mereka ini di masa mendatang. Wahum la yashurun. Ya, sementara mereka tidak menyadarinya. Jadi akhirnya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mengizinkan anak-anaknya membawa Nabi Yusuf. Lalu mereka pun sepakat untuk membuang Nabi Yusuf di dalam sumur. Kemudian ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, Allah menenangkan Nabi Yusuf dengan mengatakan, ya wahaina ilahi latunabbi anahum bi amrim hada. Kelak kamu akan memberitahukan tentang ya urusan mereka ini di masa mendatang. Wahum la yashurun, dan mereka tidak menyadarinya. Ya, jadi Nabi Yusuf setelah mendengar ya hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala merasa tenang, ya, karena ia menjadi tahu bahwasanya kelak dia akan dipertemukan lagi dengan saudaranya. Dan nanti kita baca di surah Yusuf ini kisah bagaimana akhirnya karena suatu hal yaitu paceklik ya. Waktu itu akhirnya ya para saudaranya Yusuf ya datang ke kota Mesir ya. Nah. Tapi mungkin untuk kurangnya sampai di sini, kita lanjutkan ke hadis ya. Tapi kita lihat dulu pertanyaannya. Dan Nabi Anan sebut fil madhi, harusnya fil mudhari ya. Ya kan nabba'a yunabbi'u ya. Tunabbi'u asalnya tunabbi'u, kemudian dia nyambung sama nun taukid. Kalau dia mufrad nyambung sama nun taukid, yang terjadi adalah di fathahkan ya. Jadi tunabbi'anna ya. Yang benar adalah dia fi'il mudhari ya. Nah. Kita lanjutkan ke hadis. Berarti sekarang hadis ke 83 ya? Nah. Siapa baca? Bu Nurul mau baca, Bu? Silakan, Bu. Nama Ustaz, 83 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Anis bin Maliki Hadisu Anas, bukan Anis Anmar sudah saya dan. Hadisu Anas ibn Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqulu hadza Allahu khaliqul kulli syai'in wa man khalaqallahu akhrajahul Bukhari fi kitabil iktisami babu ma yakrahu min kasratis suali. Hadis dari Anas bin Malik, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, tidak bermanfaat ya orang yang terlalu banyak bertanya. Saya berkata terlalu bertanya sampai dia mengatakan ini hazallahu, ini Allah adalah pencipta setiap segala sesuatu, maka siapakah yang menciptakan Allah. Dikeluarkan Bukhari di dalam kitabnya Al-Iktisam bab terlarang, tidak baik ya terlalu banyak bertanya begitu Ustaz. Ya. Babu ma yukrahu tadi harusnya. Babu ma yukrahu min kasrati su'ali. Bab yang tidak baik dan terlalu banyak bertanya. Naam. Barakallahu wa jazakillahu khairan. Qala al-malifu rahimallahu ta'ala hadis Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqulu hada Allahu khaliqu kulli syai'in. Faman khalaqa Allah, akhrajal Bukhari fi kitabil i'tisam, babu ma yukrahu min kasratis su'ali. Hadis dari Anas bin Malik, ya semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yabroha, ini yabroha ini temannya ini bu, temannya Mazala. Kan waktu kita belajar temannya Kana, di ujung itu kan, di mana wa mazala wa manfaqa wa ma fatiha wa ma bariha ya. Yeah. Wa bariha wa madama. Jadi lan yabroha ini dari kata bariha. Lan yabroha maksudnya apa? Lan yabroha. Lan yabroha itu senantiasa ada gitu ya. Jadi manusia itu terus-menerus bertanya ya. Jadi manusia itu terus-menerus bertanya sampai mereka mengatakan hadallah. Ini adalah Allah. Pencipta segala sesuatu. Faman khalaqallah? Lalu siapa menciptakan Allah? Ya. Jadi ini ada pertanyaan yang terlarang ya. Sesuatu tidak perlu ditanyakan karena di luar kemampuan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu ada ya, tanpa ada yang menciptakan. Berbeda dengan makhluknya. Makhluk ini makhluk yang diciptakan, namanya makhluk yang diciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menciptakannya. Mungkin kita berpikir gimana caranya sesuatu itu ada tanpa diciptakan. Nah, inilah keterbatasan akal kita. Kalau kita sudah sampai ke pertanyaan semacam ini, siapa yang menciptakan Allah, maka kita mengikuti anjuran di hadis sebelumnya. Bahwa kalau ada orang yang mulai bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, apa kemarin? Hentinya. Stop. Henti dan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berta'awuz ya. Yang melindungi diri dari godaan syaitan. Karena pertanyaan semacam ini datangnya dari syaitan agar dia menjadi ragu sampai akhirnya dia menjadi ateis gitu ya. Jadi orang ateis itu kebanyakan mikir, lalu akalnya nggak sampai, karena nggak sampai, akhirnya malah menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Sehingga dia memilih untuk tidak beragama. Maka ini jelas adalah kekeliruan. Tapi kalau anak muda zaman sekarang sih, ya rata-rata bukan karena banyak nanya, tapi malas aja gitu ya. Sosokan ateis, padahal mah malas sholat aja gitu ya. Ini sebuah fenomena yang harusnya menjadi perhatian kita ya. Karena di zaman sekarang ini rasanya, perhatian orang terhadap agama itu makin kecil gitu ya. Ya. Coba aja misalnya kita ketika bepergian gitu ya, di bis, kemudian di kereta, ya atau di pesawat, kita melewati waktu sholat, kita lihat bagaimana perhatian kaum muslimin. Ya zahirnya muslim tapi nggak sholat ya. Ini sebuah fenomena yang harusnya menjadi perhatian kita, terutama kalau kita punya anak, maka didiklah anak kita menjadi anak yang soleh ya. Anak-anak yang tidak hanya Islamnya itu di KTP-nya, tapi mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Nah,